Halaqah yang ke-48, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadara fa 'alaihim ghadabu minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kufur setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya dalam keadaan mutmain, dalam keadaan tenang dengan keimanan. Dipaksa oleh orang yang kafir, diancam dengan akan ditembak atau akan dibunuh supaya dia mengucapkan kalimat yang kufur, diperintahkan untuk mencela Rasulullah SAW, diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang menunjukkan bahwasanya dia keluar dari agama Islam. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih tenang dengan keimanan. Siapa yang tercela? Walakin man syaraha bil kufri sadara, orang yang tercela apabila dia hatinya, dadanya tenang dengan kekufuran, senang dan dia tenang dengan kekufuran tersebut, mengucapkan dengan lisannya, melakukan dengan amalannya, dan hatinya merasa tenang, hatinya merasa senang dengan kekufuran tersebut. Fa'alaihim ghadabu minallah, maka orang yang demikian yang mendapatkan amarah dari Allah SWT, walahum azabun azim, dan orang yang demikian yang akan mendapatkan azab yang sangat berat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada keadaan di mana seseorang dimaafkan, yaitu di mana ketika dia dipaksa oleh orang lain. Adapun bukan dalam keadaan terpaksa, seseorang takut dengan orang yang kafir, takut dengan atasannya yang kafir, kemudian dia meninggalkan sholat, meninggalkan agamanya, atau ikut merayakan hari raya orang yang kafir, karena ingin dunianya, karena takut dengan atasannya, padahal dalam keadaan tidak dipaksa, maka yang demikian adalah membahayakan agamanya. Karena Allah di dalam ayat ini mengecualikan bagi orang yang terpaksa, dipaksa, diancam akan dibunuh, diancam akan disiksa, dan hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Inilah orang yang mendapatkan udzur. Adapun hanya sekedar takut, tidak enak dengan teman, atau karena ingin jabatan, ingin supaya jabatannya tetap atau supaya naik pangkat, kemudian dia meninggalkan agamanya, maka ini tercela di dalam agama Islam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Orang-orang kafir ingin supaya kalian meninggalkan agama kalian, dan mereka pun akan meninggalkan agamanya. Rasulullah SAW dahulu pernah diminta oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah sesembahan orang-orang Quraisy. Apabila beliau menyembah apa yang disembah oleh orang-orang Quraisy, niscaya mereka pun akan menyembah kepada Allah SWT. Meminta kepada beliau untuk meninggalkan sebagian keyakinannya. Maka Allah SWT menurunkan Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma'a'bud. Wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Tidak boleh seorang Muslim meninggalkan agamanya karena orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalianlah agama kalian, dan bagikula agamaku. Tidak boleh meninggalkan sebagian syariat agama Islam untuk mencari keridhaan orang-orang yang kafir. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.